Bismillah, alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan, amma ba'du. Sualun, pertanyaan, binisbati lilladzina amtana'u 'aniz zakati aw ghairiha minasy syara'i'i wa qutilu 'alayha, hal imtina'uhum ba'da al-qitali ma yakunu takfirun lahum hadha? Pertanyaan tentang orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat atau yang selainnya dari syariat-syariat, dan mereka diperangi karenanya. Apakah keengganan mereka menunaikan syariat-syariat tersebut setelah mereka diperangi bisa menjadi sebab dikafirkannya mereka? Al-jawabu, jawabannya, qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, la, tidak. Idza kanu yaquluna biwujubiha, apabila mereka masih berpendapat wajibnya syariat-syariat tersebut, ma yukaffaruna, mereka tidak dikafirkan. Yuqataluna, mereka diperangi. Lakin ma yukaffaruna, akan tetapi mereka tidak dikafirkan. Fa idza ankaru wujubaha fahum kuffarun, qutilu aw lam yuqatalu. Kemudian apabila mereka mengingkari wajibnya syariat-syariat tersebut, maka mereka kafir sama saja apakah mereka diperangi atau tidak diperangi. Sualun, pertanyaan, limada yusamma qitalan, mengapa disebut bahwa mereka diperangi, yaitu kenapa mereka tidak disebut sebagai orang-orang yang murtad? Yang dimaksud orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Al-jawabu, jawabannya, ma yusamma riddatan, yusamma baghyan, tidaklah disebut sebagai kemurtadan, akan tetapi disebut dengan kesewenang-wenangan. Walihada a'ada Umaru ba'dal ima'il lawati usirna fi qitali bani Luwairata a'adahunna. Karena inilah Umar radhiyallahu anhu mengembalikan sebagian budak-budak wanita yang ditawan tatkala memerangi Bani Luwairah. Beliau mengembalikan mereka. Bani Luwairah tatkala itu mereka tidak mau membayar zakat, maka mereka pun diperangi oleh kaum muslimin. Pemerintah kaum muslimin tatkala itu, dan sebagian budak wanita mereka dikembalikan oleh Umar radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwasanya mereka tidaklah murtad, tidaklah kafir, dengan sebab tidak mau membayar zakat. Wal munadharatu baina Abi Bakr wa Umar kanat fi mani'iz zakati faqat. Dan perdebatan antara Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma terjadi tentang orang-orang yang tidak mau membayar zakat saja. Walihada qala Abu Bakrin, karena inilah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, wallahi lau mana'uni iqalan kanu yu'addunaha li rasulillahi laqataltuhum ala man'ihi. Demi Allah, seandainya mereka menghalangiku dari sebuah tali yang digunakan untuk mengikat unta, yang dahulu mereka menyerahkannya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, niscaya aku akan memerangi mereka karena mereka tidak mau menyerahkannya. Ma qala wallahi law kafaru bi ayyi shay'in min al-islami laqataltuhum. Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak mengatakan, demi Allah, seandainya mereka kafir dengan sesuatu pun dari Islam, niscaya aku akan memerangi mereka. Fal jidalu kana fi mani'iz zakati. Maka perdebatan antara Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma tentang orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa'alam أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan ketahuilah bahwasanya yang pertama di dalam Islam adalah bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, dan bahwasanya Muhammad alaihi salatu wassalam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, Asy-syahadatani humar ruknul awwalu wal akbaru min arkanil islami. Dua kalimat syahadat merupakan rukun yang pertama dan yang paling besar dari rukun-rukun Islam. Bal huma asasul islami. Bahkan keduanya merupakan fondasi Islam. Wal muallifu qala awwalul islami ma qala al islamu. Dan muallif al imam al barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, awwalul islam, yang pertama di dalam Islam. Beliau tidak mengatakan Islam. I'lam anna awwalal islami. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, ketahuilah bahwasanya yang pertama kali di dalam Islam. Wa yumkinu iktafa bima zakarahu fima sabaqa minas salati waz zakati. Dan mungkin Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mencukupkan dengan apa yang telah beliau sebutkan sebelumnya, yaitu salat dan zakat. Wahuna iktafa bihada. Dan di sini beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mencukupkan dengan hal ini, yaitu dua kalimat syahadat. Wa illa lamma su'ilar rasulu anil islami qala al-islamu an tashhada an la ilaha illallahu wa anna muhammadar rasulullahi wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi ila dhalika sabilan. Dan bagaimanapun juga, tatkala Rasul alaihi salatu wassalam ditanya tentang Islam, beliau berkata, Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, dan bahwasanya Muhammad alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah dan mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah apabila engkau mampu, melakukan perjalanan menujunya. Wa hadithu Ibni Umar, dan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti, dan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah, dan bahwasanya Muhammad alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Wasu'ila 'anil imani fa ajaba kama ta'rifuna, dan Rasul alaihi salatu wassalam pun ditanya tentang iman, maka beliau pun menjawab sebagaimana yang kalian ketahui, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri. Engkau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasulnya, dan hari akhir. Hadihi arkanul islami, inilah rukun-rukun Islam. Lakinil ana la takadu tuzkaru fi kutubis siyasiyina, akan tetapi sekarang ini hampir-hampir rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman tidak disebut di dalam buku-buku para politikus. Al-Islamu siyasatu indahum, Islam itu adalah politik menurut mereka. La hakima illallahu, tidak ada yang menghukumi kecuali Allah. Wa dayya'u bihi ma'aniya la ilaha illallahu, dan mereka menyia-nyiakan dengannya makna-makna la ilaha illallah, yaitu karena mereka memaknakan la ilaha illallah dengan la hakima illallahu, tidak ada yang menghukumi kecuali Allah semata. Insyaghalu 'anit tauhidi wal ihtimami bi usulil islami, mereka tersibukkan dari tauhid dan tersibukkan dengan memberikan perhatian dan tersibukkan dari memberikan perhatian kepada landasan-landasan Islam. Fattakfiru wadda'watu waljihadu innama hiya min ajli siyasati allati yasturunaha bilhakimiyati. Maka pengkafiran, dakwah, jihad hanya saja dalam rangka politik yang mereka menutupinya dengan al-hakimiyah. Apa itu al-hakimiyah? Sejenak kita mendalami tentang istilah ini. Perlu diketahui bahwasanya al-hisbiyun, demikian pula orang-orang khawarij dan yang semisal dengan mereka, mereka mendatangkan satu macam tauhid di luar tiga macam tauhid yang kita ketahui bersama. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Mereka mendatangkan macam tauhid yang keempat yang mereka sebut dengan tauhid al-hakimiyah. Mereka mengatakan bahwa tauhid al-hakimiyah maknanya adalah tidak ada yang berhak menghukumi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata, atau yang semakna dengannya. Yang benar adalah bahwa tauhid al-hakimiyah ini bukanlah macam tauhid yang berdiri sendiri, akan tetapi ia bisa masuk ke dalam tauhid ar-rububiyah atau ke dalam tauhid al-uluhiyah. Apabila yang dimaksud dengan al-hakimiyah adalah tidak ada yang berhak menghukumi, menetapkan hukum kecuali Allah semata, maka ini masuk ke dalam tauhid ar-rububiyah karena berkaitan dengan perbuatan Allah Ta'ala. Adapun apabila yang dimaksud dengan al-hakimiyah adalah bahwa para hamba tidak boleh berhukum kecuali dengan hukum yang Allah Ta'ala turunkan, maka ini masuk ke dalam tauhid al-uluhiyah karena berkaitan dengan perbuatan hamba. Maka inilah al-hakimiyah. Ia bukan macam tauhid yang berdiri sendiri, akan tetapi ia bisa jadi masuk ke dalam ar-rububiyah, bisa jadi masuk ke dalam al-uluhiyah. Dan perlu diketahui apa tujuan hisbiyun khawarij mendatangkan macam tauhid yang keempat ini, yaitu tauhid al-hakimiyah. Tujuannya adalah untuk mengkafirkan pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Ini tujuan mereka. Qala hafizahullahu ta'ala hadha himamuhum. Ini adalah keinginan mereka. وَهَذَا أَخَذُوهُ مِنْ مُنْطَلَقٍ سِيَاسِيٍ. Dan ini Al-Hakimiyah ini mereka mengambilnya dari titik pangkal politis. وَلَبَّسُوهَا لِبَاسَ الْإِسْلَامِ, dan mereka memakaikannya dengan pakaian Islam. Bil fitani wal masyakili, dengan fitnah-fitnah dan muskilah-muskilah, permasalahan-permasalahan. Wa illa law kanu mukhlisina sadiqina fi da'watihim la salaku manhajal anbiya'i fil islahi wa fi da'watin nasi ila hadzal islahi. Dan kalaulah tidak, seandainya mereka memang ikhlas, jujur di dalam dakwah mereka, niscaya mereka akan menempuh metode para nabi di dalam melakukan perbaikan dan di dalam mendakwahi manusia kepada upaya perbaikan keadaan ini. Tabda'u bidda'wati ila tauhidi wa muharabati syirki thumma tarbiyatin nasi ala ibadatillahi bi anwa'iha. Engkau memulai dakwah kepada tauhid, memerangi syirik, kemudian engkau membimbing manusia di atas ibadah kepada Allah semata dengan beraneka macam ibadah tersebut. Wa 'alal ikhlasi lillahi fi jami'i syu'unil hayati, dan engkau membimbing manusia untuk ikhlas kepada Allah Ta'ala dalam seluruh urusan kehidupan. Wa 'ala tamassuki bil kitabi was sunnati, dan engkau membimbing manusia untuk berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah. Fa idza qamatid da'watu ilallahi 'ala hadzal manhaji wa 'ala hadhil ususi tahaqqaqat daulatul islami hukumatan wa syu'uban. Kemudian apabila tegak dakwah menuju Allah di atas metode ini dan di atas fondasi-fondasi ini, niscaya akan terwujud negara Islam, baik pemerintahnya maupun rakyatnya. Nas'alullaha an yuhayyi'a lil ummati du'atan 'alimina 'amilina wa hukkaman nasihina ya'tazuna bil islami 'aqa'idihi wa syara'ihi wa yurabbuna wa yad'una ila dhalika. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar menyiapkan bagi umat ini para da'i yang memiliki ilmu, yang mengamalkan ilmu mereka, dan pemerintah yang menasihati, yang mulia dengan Islam, baik akidahnya maupun syariatnya, dan membimbing serta mendakwahkannya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha.